الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله syarat la ilaha illallah berikutnya adalah as-sidq, jujur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alif lam mim ahasiban nasu ay yatraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka ditinggalkan tidak diuji ketika mereka sudah mengucapkan kami telah beriman? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'laman Allahul ladhina sadaku wala ya'laman manil kadhibin. Yang dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah akan mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta. Ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti kita akan temukan. Ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kuat keimanan orang itu, semakin kuat pula ujiannya. Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Semuanya yang paling berat ujiannya manusia adalah para nabi, kemudian yang lebih mencontoh mereka dan yang lebih mencontoh mereka. Dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah merupakan nikmat dari Allah ta'ala. Kenapa? Karena orang beriman akan menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dan itu lebih baik sebaginya. Ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengharamkan urusannya orang beriman, seluruh urusannya itu baik. In asabahu sarra'u syakaru fakana khairan lah, wa in asabahu darra'u sabar fakana khairan lah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kalau tertimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, dan itu lebih baik bagi dia. Dan kalau tertimpa kepadanya kejelekan, maka dia bersabar, dan itu lebih baik bagi dia. Dan kemampuan untuk itu hanya dimiliki oleh orang beriman. Hanya dimiliki oleh orang beriman. Dan Allah tabaraka wa ta'ala sesungguhnya semakin besar menguji seorang hamba, dan semakin lapang hamba tersebut menerima ujian Allah, semakin bersabar hamba tersebut untuk menerima ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak kebaikan, keutamaan, hikmah, ilmu yang pasti akan didapatkannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan hal itu dalam Al-Quran, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. Allah menurunkan air hujan, di mana air hujan itu mengaliri lembah-lembah tergantung kadar lembah tersebut. Tergantung kadar lembah tersebut. Semakin lapang dada orang, ini penggambaran, semakin luas lembah itu, semakin banyak air hujan yang akan tertampung. Nah, kemudian pada air hujan yang dialiri, yang mengalir pada lembah-lembah tersebut, tentu membawa material. Membawa material, wa ma yuqiduna alaihi fin nar ittigha hillatin aw mata' zubur mithl. Di antara material yang terbawa oleh air tersebut, ada yang diambil oleh manusia kemudian ditempa benda tersebut, material tersebut dibakar dalam perapian, dipukul, ya, dipanasi, dibentuk sedemikian rupa agar bisa menjadi perhiasan ataukah harta benda yang bernilai harganya. Namun ada pula yang zubud mislu, ada yang buih. Tinggal kita memilih. Memilih sesuatu yang berharga tinggi, bernilai tinggi, sekecil apapun dia tetapi dinilai mahal dan dihargai, ataukah memilih menjadi buih yang tidak ada harganya. Pilih mana? Tentu orang berakal, orang cerdas, ya, memilih yang berharga. Tetapi sesuatu yang berharga itu, kata Allah dalam ayat yang tadi, aina yuqiduna alaihi finnar, mesti ditempa dalam perapian, dibakar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman. Nah, ketika ujian itu dilewati akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, bernilai tinggi. Nah, pada sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah syarat la ilaha illallah adalah jujur dalam keimanan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut pengorbanan, ya, yang membuktikan keimanan, maka orang beriman akan ikhlas membuktikan keimanannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Ma min ahadin," tidak ada seseorang pun, "yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu alaihi an-nar." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jujur dari hati dia kecuali Allah mengharamkan atasnya neraka. Syarat yang berikutnya adalah al-ikhlas, yang menafikan riya, sum'ah. Nah, atau mencari tempat di hati orang. Riya itu menjadi tempat di hati orang. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, itu namanya sum'ah. Riya ini elok di asem, elok di ita, elok di kana. Nah, baik, menghancurkan amalan seseorang. Dan ini yang diantara perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "Inna mimma akhafat akhafu 'alaikum ba'di asy-syirk al-asghar wa qila ar-riya." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan setelah meninggalku adalah syirik terkecil, yakni ar-riya. Syirik terkecil. Namanya syirik terkecil berarti dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Karena yang namanya syirik adalah dosa terbesar yang Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut kalau orang itu tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Adapun dosa-dosa besar, kalau dia min ahli tauhid, ala masyiatillah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau Allah mengampuni akan terampuni, kalau Allah tidak mengampuni akan diazab. Tapi kalau syirik, paten, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Buktinya tadi adalah hadis Bitaqah. Nah, ini adalah keikhlasan. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi, "Ahadun nas yaum bi syafa'ati yaumil qiyamah." Manusia yang paling berbahagia nanti pada hari kiamat dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati dia. Ikhlas dari hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah. Kemudian berikutnya adalah al-mahabbah li hadhihi al-kalimah al-'azimah al-mubarakah lima qadadathu wa dallat 'alayhi. Mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai seluruh tuntutan-tuntutannya. Mencintai kalimat la ilaha illallah berarti mencintai seluruh tuntutannya. Apa tuntutan-tuntutannya? Seluruh perintah-perintah Allah, seluruh larangan-larangan Allah pasti tinggalkan. Nah, ini ya. Mencintai la ilaha illallah artinya ketika dia berhadapan dengan sesuatu, ya, yang mengharuskan dia memilih, maka dia akan memilih tuntutan la ilaha illallah. Nah, ketika berhadapan dia dengan sesuatu, misalnya dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan dunia yang dia bisa mendapatkan urusan dunia tersebut dengan cara dia mengorbankan syariat agamanya atau bagian dari agamanya, itu tuntutan la ilaha illallah. Maka syarat la ilaha illallah yang harus dia penuhi adalah dia lebih mencintai la ilaha illallah dan tuntutannya. Tidak berpaling meninggalkan la ilaha illallah dan tuntutannya untuk perkara yang menyelisihinya. Sebagaimana banyak orang dari kalangan ahli dunia yang mereka hubbud dunia, ambisi duniawi, berambisi masalah duniawi, mengorbankan agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya hanya untuk urusan dunia. Ya. Banyak contoh. Ada teman saya dulu, ya, kita barangkali belum sekolah. Kepada kemari dia sudah, nah, kita panggil ustaz. Udah jenggotnya lebat, masya Allah. Coba. Istrinya pakai cadar. Sekarang jenggotnya hilang. Istrinya pakai jilbab biasa. Ketemu saya dalam masjid, habis ceramah ketemu. Dia tanya, ya akhi, antum qadimin zaman sahibul lihya. Dulu kamu jenggotnya panjang lebat. Sekarang mana jenggotnya? Jawabannya gampang sekali dia. Mudah sekali dia ucapkan dan kayak tidak ada apa-apa. Hadza min ajlil barlemen. Nah, ini karena parlemen. Ini karena, ya, anggota dewan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini khonabidina azakumullah. Artinya banyak orang yang kecintaannya terhadap la ilaha illallah dan tuntutan-tuntutan kalimat ini tak nampak. Nah, bahwa hanya sebatas ucapan, namun ketika berhadapan dengan sesuatu dari urusan dunia, mereka lemah dan kayak tidak berdaya apa-apa. Kayak tidak bisa makan, tidak bisa hidup tanpa dengan meninggalkan agamanya, meninggalkan sunnah nabinya. Seolah-olah tidak ada mata pencaharian kalau tidak berbuat dosa. Seolah-olah tidak bisa memberikan sesuap nasi buat anak istrinya tanpa meninggalkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian dalam banyak ayat Al-Quran mengingatkan. Ya. Walillahi khazainus samawati wal ard, milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Yang pastinya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka dan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulih, yarzuquhu kama yarzuqu tayr taghruhi ma sawwata bi'ana." Siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, di mana burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Ya. Padahal burung tidak pernah sekolah. Padahal burung tidak pernah mempelajari. Nah, tidak perlu kuliah. Nah, tapi keluar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan mendapatkan rezeki dari Allah. Yang penting qanaah. Qanaah. Ibu-ibu sekalian, yang penting qanaah. Qanaah itu kata orang Jawa nerimo. Nerimo. Menerima pemberian Allah, mensyukuri pemberian Allah. Kalau suami kerja dengan cara halal, seberapapun yang dibawa pulang nikmat sekali kalau istri menyambut alhamdulillah. Naam. Ada rezeki yang didapat, Pak? Iya, ada sedikit. Jangan bilang sedikit, Pak. Ini sudah cukup. Subhanallah. Tenang saja, Pak. Urusan rezeki seperti itu saya yang atur. Naam. Cukup untuk kita, cukup untuk anak-anak. Nikmat luar biasa. Datang capek-capek. Naam. Disambut dengan senyum oleh istrinya. Capek ya, Pak? Iya, capek, tak pijitin. Naam. Bagaimana, Pak, hasil kerja tadi? Alhamdulillah ada, Pak. Laku. Berapa lakunya? Segini ya. Alhamdulillah. Syukur kita bisa makan, kita bisa. Nah, ini amat luar biasa. Besok semangat itu. Yakin semakin semangat itu suaminya akan mencari rezeki. Ya. Subhanallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghina nafs." Kaya itu bukan karena hanya banyak harta, tetapi kaya itu kaya hati. Bagaimana kaya hati itu? Qana'ahullah bima a'ta. Allah memberikan sifat qana'ah. Menerima, mensyukuri apa yang Allah dapat berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sahha badanu walahu qutu yaumi fa ka'annama hijatid dunya bihadhafiriha." Siapa yang sudah sehat tubuhnya, sudah ada makan untuk hari itu, maka seolah-olah orang itu sudah diberikan dunia dengan seisinya. Apalagi kalau ditemani oleh istri solehah yang qanaah. Naam. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, perbendaharaan, harta, dan sebaik-baik perbendaharanya adalah wanita salihah. Ya. Ya, ibu-ibu ya, gitu ya. Jangan pulang suaminya, berapa, Pak? Aduh, memang bodoh. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Syarat berikutnya adalah al-kufru bit-tawahid, mengkufuri tauhid. 6. Al-ma'i hiya al-ma'budat min dunillah, mengkufuri semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Nasallallahu alaihi wasallam wa sallam afiyah. Ila syarat-syarat la ilaha illallah mesti terpenuhi. Maka tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tetapi mesti terpenuhi syarat-syaratnya. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula yang mesti kita tahu dari keislaman ini, yang dasar pertamanya adalah tauhid ini, adalah hal-hal yang bisa membatalkan. Jadi kita ringkas-ringkas saja. Nah, bisa membatalkan keislaman kita. Yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman yang sebagaimana di awal kita jelaskan adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Otomatis kalau berbuat syirik, hancur amalan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innahu man yushrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguh siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hancur amalannya dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Dalam ayat yang lain, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Sungguh siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya syurga, ya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak adalah penolong bagi mereka. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Ini syirik. Karena model yang pertama tadi kita sudah jelaskan, menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara atau wasilah. Wasilah itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan atau bid'ah. Yang disyariatkan ada karena hukum asal mencari wasilah kepada Allah adalah sesuatu yang diperintah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ibtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Karena ini adalah merupakan perintah, tentu hukum yang namanya ibadah tauhidiyah mesti dengan dalil. Dan secara dalil yang namanya wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalilnya cuma ada tiga. Pertama, berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, berdoalah kalian dengan Allah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita menyebutkan, kita minta ampunan kepada Allah, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfir lana. Kita minta dikasihani oleh Allah, kita memanggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Kita minta rezeki, ya Razzaq, urzuqna. Dan semua doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah senantiasa dibarengi dengan permohonan. Permohonan. Tidak hanya sekedar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Ya. Seperti ada orang yang minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan ya Razzaq, diulang sampai ribuan kali, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Naam. Ingin dikasihani, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, diulang-ulang. Ya. Ingin pukulannya kencang, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Qawiyyu, ya Matin. Katanya kalau nembus nanjak tembok, hancur tangannya. Ya. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, orang yang berzikir kepada Allah hanya dengan sekedar mengucapkan nama dari nama-nama Allah, sekedar itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada tuh hadis dari Jakarta itu, zikirnya ribuan kali, diundang ke sana kemari laku. Ya, hanya membawa zikir 10 ribu, ya Allah. Kata Imam As-Sam'ani, ucapan la, ya Allah, ya Allah, ya Allah saja, itu la kalimah wala tauhid. Bukan kalimah, bukan tauhid. Ya, kan ada orang yang mengatakan itu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, dan sebagainya. Ada yang mengamalkan supaya tidak buta-buta, tidak bermasalah matanya. Jangan makan, ya basir, ya basir, ya basir. Ada yang kayak gitu. Ada. Ah, baik. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amalan salih. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berharap atau berharap, ngerja, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dan hari akhirat, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, seperti juga dalam hadis yang menjelaskan tentang apa namanya? tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup gua tersebut. Allah menyelamatkan mereka bertiga setelah mereka bermunajat dengan menyebutkan amalan saleh mereka. Dan yang ketiga adalah dengan doa orang saleh yang masih hidup. Dengan doa orang saleh yang masih hidup. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, udzu Allah lana." Ukhasa menyatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni minhum." Jadikan saya Rasulullah termasuk penghuni surga yang tanpa hisab, tanpa azab. Dan sebagainya. Para sahabat datang, Umar bin Khattab datang ke Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan ketika mereka masih hidup. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburannya kemudian memanggil-manggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Nabi tidak ada. Naam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan memberikan pertolongan. Apalagi kalau sudah meninggal. Soalnya kalau kaget jangan bilang Muhammad. Kebiasaan Bugis Makassar tuh begitu tuh. Saya pernah tanya tuh, ada ibu-ibu satu mobil, hampir tabrakan mobilnya. Muhammad teriak di belakangnya. Bu, tadi panggil nama Muhammad, kenapa bu? Apa jawabannya? Pendek nah. Nah aku ditepungnya senang Nabi Muhammad dek itu nasi lutut. Nah. Terjemahannya. Ya barangkali ada bukan orang Bugis di sini ya. Pendeknya kalau disebutkan nama Nabi Muhammad katanya tidak akan tabrakan. Masya Allah. Ya. Allahu an-nafi, Allahu ad-dar. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menetapkan bahaya, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan Muhammad, saya tidak mampu menguasai untuk diriku manfaat dan tidak pula bahaya. Ini ya. Rasulullah perintahkan untuk menyampaikan itu. Qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa la masani as-su'. Dan seterusnya. Ini ya. Masallallahu alaihi wasallam tabaraka. Ini. Adapun apa namanya? Tawassul dengan orang yang sudah meninggal, inilah inti amalannya orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Adapun kalau dia sudah sampai meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, ini syirik akbar sudah. Mengeluarkan orang dari keislamannya. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian pendapat batal Islam yang kedua adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. memilih agama selain Islam, apakah dia menjadi Yahudi, apakah dia menjadi Nasara, atau menjadi Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, ataukah menjadi komunis, ataukah menjadi animisme, dinamisme, dan sebagainya. Al-kufru millati wahidah. Kekufuran itu satu agama. Nama-namanya aja yang berbeda-beda. Ya. Nama-namanya aja berbeda-beda. Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasallallahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi itu laqab kepada pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Nasara laqab kepada Nabi pengikut Nabi Isa. Dikatakan Yahud hada Yahud karena kembali lagi ke negeri janji yang Allah janjikan kepada mereka. Dikatakan Nasara karena dinisbatkan kepada Ansar, para orang Hawariyun. Jadi qala Isa bin Maryam wa man ansari ila Allah, qala al-Hawariyun nahnu Ansarullah. Tapi agama Nabi Musa, agama Nabi Isa Islam. Sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, inna dina 'inda Allah al-Islam. Inna dina 'inda Allah al-Islam. Berbeda dengan orang-orang jin yang menyamakan semua agama. Menyamakan semua agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, orang-orang kafir tentu akan berusaha, berupaya untuk mengkafirkan orang, memurtadkan orang. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, tentunya yang menegakkan hukum ini adalah pemerintah kaum muslimin. Nah, pemerintah kaum muslim menegakkan hukum ini. Ya. Pemerintah kaum muslimin meminta bertobat, kalau tidak diperangi oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dari pembatal keislaman adalah malam yukatiril kafir, orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, tidak mau mengkafirkan Yahudi dan Nasara, tidak mau mengkafirkan Hindu Buddha, tidak mau mengkafirkan Konghucu, tidak mau mengkafirkan komunis dan sebagainya, bahkan menyatakan semua agama sama. Ini adalah ucapan kufur. Ya, ucapan semua agama sama berarti tidak mengkafirkan agama yang lain, ini kafir. Ini kafir. Yang menghukumi kafir akan kafirnya ahlul kitab Yahudi dan Nasara jelas Allah tabaraka taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalats. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari tiga. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah al-masih ibn maryam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan ya tentang orang-orang ahlul kitab, ya, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahli alkitab dan orang-orang musyrikin. Yahudi dan Nasara. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak mengkafirkan mereka, ini pembatal keislaman. Wah, ini dakwah ekstrim, keras. Kata para ulama, bacakan saja ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka, dibaca itu, sampaikan. Nah, sudah, itu keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. batal berikutnya, mana taqada anna hadiya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsana min hukmihi kalladhina yufawwiduna hukma at-tawaghut ala hukmihi. Orang yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dibanding petunjuknya Nabi. Ya, atau meyakini bahwa hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi lebih baik. Mengutamakan hukum tauhid dibanding hukum yang dibawa oleh Nabi. Di prinsip seorang muslim, prinsip baku tanpa tawar menawar seorang muslim meyakini hukum agamanya yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukum terbaik sesuai dengan seluruh kondisi waktu dan tempat sampai tegaknya hari kiamat. Sampai tegaknya hari kiamat. Tidak boleh ini kita ragu-ragu. Ya, termasuk di dalamnya adalah keyakinan terhadap aturan-aturan manusia. Kalau diyakini aturan itu lebih mantap, lebih jos, lebih manusiawi, lebih menjunjung hak-hak asasi manusia, lebih adil, lebih ya lebih-lebih yang lainnya, seperti apa namanya, menganggap bahwa hukum waris tidak pantas lagi, harus laki-laki sebanding dengan perempuan, hukum waris dianggap tidak adil, hukum poligami tidak adil. Masa cuma laki-laki boleh nikah 4, harusnya perempuan juga boleh suaminya 4. La haula wala quwwata illa billah. Kalau perempuan ini, kalau kita pakai akal jernih saja, kalau perempuan, kalau laki-laki istrinya 4, nasabnya jelas. Fulan bin Fulan dari istri pertama, dari istri kedua Fulan bin Fulan, nah dari istri ketiga Fulan bin Fulan, dari istri keempat Fulan bin Fulan, mangguk-mangguk semua. Tapi kalau suaminya 4, Fulan bin rame-rame. La ilaha illallah. Ayo, ada ya seperti itu, penolakan seperti itu ada. Ataukah yang istilah sekarang apa, gender, penyamaan hak laki-laki dengan perempuan, berhak perempuan keluar rumah, beraktivitas, menjadi wanita karir, bebas tanpa perbedaan dengan laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Kalau aturan-aturan ini dianggap lebih baik daripada aturan agama kita, bahwa agama kita mengatur pembagian waris lizakari mithlu hadzil unthayain, bagian laki-laki 2, perempuan 1, hukum ta'addud az-zawjat, poligami, hukum wanita waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula dan sebagainya, diingkari kemudian aturan manusia itu dianggap lebih baik, ini pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Menganggap tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, potong tangan, rajam, kisah dan sebagainya. Menganggap bahwa hukum selain itu lebih baik, lebih manusiawi. maka keyakinan seperti ini min nawaqid al-Islam, termasuk pembatal keislaman. La haula wala quwata illa billah. Dan banyak menganggap meninggalkan sunnah penampilan cukur jenggot, pakaian di bawah mata kaki lebih modis, lebih parlente, bukan parlente Ambon, parlente Ambon itu pendusta. Nah, lebih mewah, lebih cakep, lebih bersih. Hah? Lebih apa lagi? Dibanding jenggotan, dibanding ini, hati-hati. Keyakinan kalau kamu yakini itu termasuk pembatal keislaman. Ya. Penampilan yang paling cakep seorang muslim adalah penampilan yang lebih melaksanakan tuntutan keislamannya. Nah, itu laki-laki muslim cakep tuh yang jenggotan tuh. Masya Allah. Tuh yang paling cakep wanita yang berhijab. Itu paling cakep, paling modis sampai hari kiamat. Nah, itu paling modis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keyakinan kita umat Islam. Ya. Termasuk di dalam pembatal ini adalah kullu man istala'a ma harrama Allah wa rasuluhu. Semua orang yang menganggap bolehnya, halalnya seluruh apa yang Allah haramkan dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam haramkan. Mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, dibolehkan oleh mereka. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima dari pembatal-pembatal Islam adalah man abghadha syai'a mimma ja'a min Rasul sallallahu alaihi wasallam wa law 'amila bih. Membenci, tidak menyenangi, marah terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Walaupun dia mengamalkannya, tapi dia benci. Sholat, tapi tidak senang dengan sholat. Puasa, tapi tidak senang dengan puasa. La haula wa la quwwata illa billah. Walladzina kafaru fata'asan lahum wa adhalla a'malahum. Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan adapun orang-orang kafir, kebinasaan buat mereka dan sesat amalan mereka. Kapan itu? Itu karena mereka membenci, tidak senang terhadap apa yang Allah turunkan. Dengan kebencian dan ketidaksenangan mereka itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan amalan-amalan mereka. Fa'ahbata amalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain menyatakan, innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sungguh orang-orang yang murtad kembali ke belakang menjadi kafir setelah jelas buat mereka hidayah, syaitan menghiasi mereka dan membuat angan-angan panjang buat mereka. Dzalika bi'annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'u fi ba'd al-amr. Itu karena mereka mengucapkan kepada orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, kami akan menuruti kalian pada sebagian urusan. Wallahu ya'lam israrahum, Allah mengetahui rahasia-rahasia mereka. Fa kaifa idza tawaffathum al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum? Bagaimana seandainya Allah seandainya kalau para malaikat mematikan mereka, memukul wajah dan punggung-punggung belakang mereka? Dzalika bi'annahum ittaba'u ma asfata Allah. Itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanah, dan membenci keriduan Allah. Akibatnya fa'ahbata amalah. Allah hancurkan seluruh amalannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Pembatal berikutnya, istihza, memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok Al-Quran, agama, memperolok-olok malaikat, memperolok-olok para ulama karena amalan mereka atau karena ilmu mereka, atau memperolok-olok syiar dari syiar-syiar Islam. Syiar dari syiar-syiar Islam artinya sesuatu yang disyariatkan dan dimuliakan, diagungkan di dalam Islam. Jadi kalau bicara syiar, bicara dalil. Ya. Jangan bikin syiar-syiar kemudian menisbatkan kepada Islam tanpa ada dalil. Maulid, wah ini syiar. Apalagi Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, wah ini syiar Islam. Kata kamu. Nah, ini ya. Jadi banyak orang menisbatkan kepada Islam padahal tidak ada sumber dan pijakannya di dalam Islam. Termasuk, nah kata Syekh di sini, nah kafalah seperti memperolok-olok salat, zakat, siam, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, abil masajid, memperolok-olok masjid atau azan, ya, awil lihyah atau memperolok-olok jenggot. Ada orang memperolok-olok jenggot, ya, awil sunnah nabi atau sunnah-sunnah nabi lainnya, ya. Rasulullah SAW yang Islam ini mensucikan syiar-syiar tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, rasulnya kalian terolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang berikutnya adalah sihir. Sihir. Sihir ini banyak macamnya. Ya. Ada sihir as-sarf, al-'aqd, al-mahabbah dan yang lainnya. Ya, memalingkan perasaan orang. Sihir yang tadinya disukai kemudian disihir jadi benci, ataukah sebaliknya dibenci kemudian menjadi cinta, ataukah memisah dua suami istri, ataukah sampai membuat orang itu sakit atau sampai meninggal, ataukah menipu pandangan orang seperti main sulap. Nah, sulap-sulap itu yang disihir adalah pandangan orang, dan ini termasuk sihir. Si namanya sihir khayali, seperti sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, fa'idah usiyuhum wa hibalu wa'asiyuhum yukhayyalu ilayhi annaha tas'a. Sihir khayal, dikhayalkan. Tali temali tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepada mereka seperti ular yang hidup. Nah, apakah mantra-mantranya itu mantra yang mantra-mantra kafir? Ada mantra-mantra yang mantra-mantra kafir, syirik. Seperti apa? merubah-rubah ayat-ayat Al-Quran, ya, membalik, membaca surah Al-Ikhlas dengan cara terbalik, ya. Jadi kalau terayat terakhir kul lam yakul lahu kufuwan ahad dibaca dahaat dan seterusnya dengan cara terbalik la haula wala quwata illa billah, ataukah dicampur dengan kalimat-kalimat lain, ataukah dicampur dengan kalimat-kalimat lain. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh tukang-tukang sihir itu tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Syaitan tidak butuh bacaan Al-Qur'an tersebut ketika dia sudah mampu menjerumuskan ke dalam arah pembatal keislaman. Bacaan Al-Qur'an tidak ada manfaatnya buat orang tersebut. Nah, atau kamu syarah mantra-mantra. Mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya apa? Dibilang bahasa Makassar. Tidak, orang Makassar tidak tahu. Talamui, pasti gala-galamui, kocip, pajana, arah-arah, panjok-jokna. Hah? Apa itu? Ya, mantra-mantra. Ini sihir, banyak mandaluan seperti ini. Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang sihir itu jelas. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ حَدٍ حَتَّى يَكُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ya. Sihir. Nah, ilmu sihir ini, jangan sekali-kali kita mau tahu. Nah. مَنَكْتَبَسَ عِلْمْ لَسِرْ Zada mazad. Siapa yang mempelajari ilmu sihir, semakin dia bertambah mempelajari, semakin bertambah kekufurannya. Ala kulli hal, ini termasuk pembatal keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruqya wat-tana'ina wat-tiwala tasyrik." Sesungguhnya ruqyah di sini bukan ruqyah bacaan Al-Qur'an atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi atau doa-doa yang maknanya diketahui, maknanya bagus, bukan itu. Tetapi mantra-mantra. Mantra-mantra. Tanain, jimat-jimat, penolak bala, tiwalah adalah kesyirikan. Adalah syirik. Kemudian yang berikutnya adalah munafaqul kafirin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Membantu dan menolong orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang wala loyal kepada mereka maka sungguh dia termasuk mereka. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya ayyuhal ladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allah 'alaihim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian loyal, cinta tunduk kepada orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala murkai mereka. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang berikutnya dari pembatal keislaman adalah man yataqad anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj min syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya keyakinan bahwa sebagian orang punya kemampuan boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang mereka sufia. Ya, yang menganggap bahwa orang sudah pada tingkat hakikat ma'rifat keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia menyatakan bahwasanya orang pada tingkat itu tidak perlu lagi salat, ruku, sujud seperti yang dilakukan dalam syariat, karena itu kulitnya saja. Yang penting isinya, katanya. Isinya yaitu mereka kata para pemahaman tersebut, ya, bahwa ilmu syariat itu ilmu yang didapat dari orang hidup, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah meninggal. Sementara ilmunya mereka yang pada tingkat hakikat ma'rifat adalah ilmu yang mereka langsung dapatkan dari Allah yang tidak pernah mati, yang mereka katakan itu ilmu laduni. Nah, mereka ilmu laduni ini mereka ambil dari kisah Nabi Allah Khidr alaihissalam dan Nabi Allah Musa. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ilmu laduni, ilmu yang kata mereka langsung dapat dari Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya heran dalam cerita-cerita tarekat-tarekat sufi, ya itu cerita aneh luar biasa. Aneh luar biasa. Nah, diceritakan ada seorang guru tarekat, pimpinan tarekat, menzinahi seekor kambing. Betul itu. Nah, menzinahi seekor kambing, kemudian ketangkap basah oleh murid-muridnya. Loh Pak Kiai, kenapa menzinahi kambing? Katanya, ini saya sedang menambal sebuah kapal yang bocor di tengah lautan. Wah, wah, wah, wah. Kapal bocor di tengah lautan jadi korban kambing. Tapi kalau orang tarekat sufi ya memandang itu keluar biasaan. Wah, wah, wah. Kambing saja disikat. Ya. Dan terkadang mereka menisbatkan kepada ulama-ulama tertentu. Seperti mereka menganggap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani na'an adalah Sultanul Awliya. Pernah dikisahkan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal, kemudian orang tuanya datang menangis karena anaknya yang mati tersebut anak semata wayang. Menangis tidak terima. Akhirnya diceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani terbang naik ke langit memburu malaikat maut. Di atas malaikat dengan malaikat berkelahi bertempur. Malaikatnya kalah. Kemudian diambil lagi ruhnya, dihidupkan lagi. La ilaha illallah. Nah, ini orang yang punya keyakinan bahwa ada orang bisa keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membatalkan keislamannya. Seperti keluarnya Khidr dari syariat Nabi Musa. Ini kebodohan. Bahwa syariat sebelum kita, syar'u man qablana, itu khusus untuk kaum mereka. Syariat Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Syariat Nabi Khidr untuk Nabi Khidr dan kaumnya Nabi Khidr. Syariat Nabi Musa tidak berlaku untuk Nabi Khidr, demikian syariat Nabi Khidr tidak berlaku buat Nabi Musa. Karena Nabi Khidr bukan Bani Israel. Makanya ketika bertemu Nabi Khidr dengan Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh Nabi Khidr? A'anta Musa alladhi min Bani Israel? Apakah engkau Musa dari Bani Israel? Tidak berlaku syariatnya. Karena memang semua Nabi khusus untuk kaum mereka masing-masing. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kafatan linnas, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutuskan ke Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang hadis yang pertama di awal tadi, ma min ahadin la min yahudiyin wala nasran yasma'u bi wa lam yu'min bi illa adkhalahu Allahu an-nar khalidan fiha. Tidak ada seorang pun dari kalian Yahudi atau Nasara yang mendengarkan tentangku kemudian tidak beriman kepadaku kecuali Allah masukkannya dia ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini banyak orang yang menisbatkan kepada Abu Khidir atau Nabi Musa. Apa keyakinan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup? Kemudian akadah. Kemudian yang terakhir dari pembatal keislaman adalah al-i'rad an dinillah ta'ala la yata'allamu wa la ya'malu bih. Menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau dipelajari agama ini, tidak mau diamalkan agama ini. Nah, tidak mau tahu. Tidak mau tahu agamanya. Tidak mau tahu hukum-hukum kewajibannya kepada Allah. Apa yang wajib bagi dia terhadap Allah Tabaraka wa Taala, tidak mau tahu, tidak mau diamalkan. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fi din, azakumullah. Ini dasar pertama atau landasan pertama, usul yang pertama ajaran Islam. Agama Islam, yakni alla na'budu illallah wahdahu la syarika, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah syahada la ilaha illallah. Dan inilah keutamaan Islam. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, lurus. Ya. Karena hanya menyembah Allah yang menciptakannya, menyembah Allah yang memberinya rezeki, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur urusannya. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia, akal manusia yang jernih, tidak ada pertentangan di dalamnya. Sebaliknya menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia membalik fitrahnya, meninggalkan akal jernihnya. Bodoh. Masa sesama makhluk disembahnya? Ya. Bodoh. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak khitabnya kepada orang-orang musyrikin, itu menantang akal mereka untuk berpikir. Walain sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Langit dan bumi. Bukan bicara pohon saja. Pohon itu baru berapa tahun yang lalu tumbuh. Yang kasih pupuk kamu, yang sirami kamu. Tidak ada berbicara masalah yang di depan kamu kecil sekali kuburan itu. Cuma berapa tahun yang lalu kuburan itu ada. Yang kuburan kamu, yang bangun-bangunannya kamu, yang kasih kelapa kamu. Yang kasih lampu-lampu ini kalau bulan Ramadan kamu. Kan ada itu ya kebiasaannya. Selama Ramadan kasih lilin. Nah, langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, saya kuulun Allah. Mereka menjawab Allah. Kok kami menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naam. Walaupun seharusnya menghalafakum. Kalau bertakannya bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Ayarizukukum, siapa yang memberikan kalian rezeki? Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur seluruh urusan dari langit? Mereka menjawab Allah. Kok kamu sembah selain Allah? Itu bukan pohon sembarangan. Itu bukan kuburan sembarangan. Semua orang sudah mau bol duset itu pohon tak bisa-bisa. yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Karena begitu ada orang mau potong itu pohon, itu kamu halangi dengan pisau dengan parangnya. Ya. Berani-berani kamu mau potong ini pohon. Tapi itu bukan pohon sembarangan, itu kalau malam Jumat terdengar suara azan di situ. Itu kuburan, bukan kuburan sembarangan. Itu kalau Lailatul Qadar muncul cahaya. Kalau malam Jumat suara membaca Al-Quran, suara menangis, berzikir, bukan kuburan sembarangan. Siapa bilang? Bukan sesuatu yang aneh bagi kita yang memiliki Al-Quran. Bukan sesuatu yang aneh yang bagi kita kaum muslimin yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidakkah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh? Ajalan lahu khur. Ajalan jasad lahu khur. Kambing, anak-anak sapi yang dibuat dari perhiasan oleh Bani Israel itu bisa mengeluarkan suara khur. Oh, tidak sesuatu, bukan aneh. Syaitan bisa mati jadi majarah dam. Bisa ya dikatakan oleh Al-Imam As-Sam'ani umur syaitaniyah. Itu urusan syaitan itu untuk menipu manusia. Ya. Menampakkan cahaya, mengeluarkan suara, itu perkaranya syaitan. Nah. Sesuatu yang ya ceritanya ketika zaman ini Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menebang pohon yang disembah, pohon Uzza. Ya. Itu nampak Uzza jin yang dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fi din azakumullah, berpikir kita seorang muslim memuliakan Islamnya, mengutamakan Islamnya, berarti dia menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada batu, tidak kepada kuburan, tidak kepada pohon, tidak malaikat, tidak nabi, tidak orang saleh yang sudah meninggal. Ini tidak penghuni gunung, penghuni lautan, penghuni hutan dan sebagainya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua dari bangunan Islam, dasar Islam ini dibangun adalah alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan mutaba'ah. Ikhwan fi din azakumullah. Kita kembali kepada pembahasan awal. Bahwa Islam dibawa oleh para nabi dan rasul, terakhir Allah sempurnakan. Bangunan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang tauhid, dakwah Islam, dakwah tauhid sana, yang berbeda antara para nabi dan rasul hanya syariatnya saja. Likulli ja'alna min syir'atan wa min haja, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat terakhir yang beliau bawa ketika beliau haji wada, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam dina. Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'amati, dan telah aku sempurnakan atas kalian ni'amatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho buat kalian Islam sebagai agama. Inilah ayat pamungkas. Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kesempurnaan Islam. Sesuatu yang sempurna berarti tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Nah, tidak lagi penambahan dan pengurangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Ikutilah apa yang Allah Rabb kalian turunkan kepada kalian, jangan ikuti selainnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah, dan apa yang Rasul berhenti melarang kalian, maka berhentilah. Keutamaan agama ini adalah telah Allah sempurnakan. Sempurnanya agama ini. Sempurnanya agama ini. Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, "Manin syai'in yuqarribukum ila al-jannati wa yuba'idukum 'anil nar illa qad amartukum bih." Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke syurga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali aku telah perintahkan kalian. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar wa yuba'idukum an al-jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali aku telah larang kalian darinya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengucapkan, "Ma min nabiyyin illa haqqun 'alaihi ay yadhilla ummatahu min al-khair ma ya'lamu lahum." Tidak ada seorang pun nabi kecuali hak bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan, yang kebaikan itu untuk mereka. Wa la min nabiyyin illa haqqun 'alai an yuhadhdhira ummatahu min syarri ma ya'lamu lahum. Dan tidak seorang pun nabi kecuali hak bagi nabi tersebut untuk memberikan peringatan kepada umatnya dari kejelekan, yang kejelekan itu buat mereka. Kami muslimin jamaah sekalian. Sudah masuk Isya? Isya. Asar? Ya. Ayo. Kami muslimin azakumullah. Maka ketika kita berbicara kebaikan, berbicara kebaikan, berbicara ibadah, maka kebaikan itu sudah sempurna. Ibadah itu sudah sempurna di dalam agama. Ini diamalkan. Ini diamalkan. Berbicara kebaikan, Islam sudah sempurna kebaikannya. Tinggal amalkan apa yang ada di dalam Islam yang Nabi kalian mendatangkannya, mengamalkannya, mencontohkannya. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang bisa melampaui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa melampaui ibadahnya Nabi. Tidak ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi uswah, contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Tinggal amalkan saja apa yang Nabi bawakan kepada kita umatnya. Kelas. Mudah. Sesuatu yang ada saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi itu mampu kita umatnya untuk menjalankannya. Mampu. Sesuatu yang dari Nabi, yang Nabi bawa kepada kita saja, kita umatnya ini belum mampu mengamalkannya. Gampang sekali. Mudah sekali contoh-contohnya hari pekerjaan hari-hari kita. Makan saja, persoalan makan saja, masih banyak yang tidak basmalah. Mengucapkan bismillah. Masih banyak yang pakai tangan kiri. Nah. Ya. Tidur, cara tidurnya saja belum mampu kita mengikuti cara tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tidur tidak ada doa. Bangun tidur tidak ada doa. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Salat, istighfarnya, tasbihnya, tahmidnya, yang ringan-ringan dan diucapkan. Kalimatan khafifatan 'inda al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda ar-rahman. Subhanakallah alhamdulillah subhanakallah alazim. Ini saja barangkali di antara kita yang tidak mengucapkan hari ini. Ada yang sudah ucapkan hari ini. Gitu. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Berat timbangannya di akhirat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah alhamdulillah subhanakallah alazim. Ahlu sunnah wal jamaah hari ini di sini sudah baca ini. Ahlu sunnah wal jamaah saja belum. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh saja yang ringan sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan. Rakaatan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat subuh kita siangan. Kalau kesiangan kalau karena ketiduran ya tidak dosa. Dan sebagainya. Yang ini saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mampu kita mengamalkannya. Istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar كل يوم اكثر من 60 مره. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istighfar kepada Allah tabaraka wa taala minta ampunan itu lebih dari 60 kali atau sampai 100 kali. Lebih dari itu. Wah, kita nanti kaget baru astagfirullah. Ya. Yang ini saja yang dia di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapa kita mengamalkannya? Kenapa kita harus menambah amalan dengan amalan bid'ah? Gitu. Kenapa kita harus menambah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam? Sesuatu yang Islam mengingkarinya kemudian kita adakan. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak mensyukuri nikmat Islam ini. Tidak mensyukuri Islam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengannya. Tidak mensyukuri nikmat Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan syariat yang beliau bawa kita berislam dengannya. Tidak mensyukuri. Makanya al-Imam Asy-Syafi'i, karena orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu terkadang menisbatkan dirinya kepada Imam Asy-Syafi'i, menisbatkan amalannya kepada Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, kitab induk beliau katakan, man istahsana syara' siapa yang membuat atau menganggap baik sesuatu yang tidak ada syariatnya, maka dia telah membuat syariat dan membuat syariat baru. Imam Malik menyatakan, "Man za'ama anna fil Islam bid'atan hasanah, bid'atan yaraha hasanah, faqad za'a. Man za'ama anna fil Islam bid'atan yaraha hasanah, faqad za'a anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang mengaku bahwa di dalam Islam ada bid'ah yang dia pandang itu adalah hasanah, kebaikan, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhianat risalah. Sama dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhianat risalah. Maksudnya apa? Menuduh ada syariat, ada ibadah, ada kebaikan yang Nabi tidak lakukan. Sama. Nabi tidak pernah maulidan. Kemudian diadakan maulidan itu dan dianggap maulidan adalah kebaikan. Berarti sama dengan menuduh Nabi mengkhianati Allah, tidak maulidan. Tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Maulid itu perayaan ulang tahun. Hari ulang tahun maulid. Tahun ulang tahun Allah. Dan ini yang pertama kali melakukan acara maulidan adalah al-abidin, yang mereka mengaku-ngaku dari Bani Fatimiyah. Yang abidin ini adalah batiniyun, kebatinan sufi yang para ulama mengkafirkan mereka. Supaya menipu kaum muslimin, bisa menipu kaum muslimin yang mereka menganggap mereka cinta Nabi, mereka adakan acara maulidan. Ya. Wah, ini terlalu ekstrem. Tidak. Yang ekstrem itu adalah maulidan. Betul. Yang ekstrem itu adalah yang melakukan kebid'ahan. Kenapa? Kita ini umat Islam mengucupuri umat Islam. Kenapa kamu nambah-nambah? Yang ekstrem siapa kira-kira? Yang merusak agama kita ini, ya aku yang bagaimana? Nah, ya, itu yang ekstrim. Makanya yang ekstrim ini, yang ekstrim, prinsip ekstrim-ekstrim ini, caranya supaya tidak ekstrim, kembalilah kepada agamamu yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ahli sunnah mengatakan bahwa ini bid'ah. Mereka mengatakan, oh ini bukan bid'ah, ini sunnah. Baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana contohnya? Apakah Rasulullah SAW pernah merayakan hari ulang tahunnya? Atau maulidan? Gak pernah. Berarti kembalilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan, selesai, khalas. Masalah muncul dari siapa? Itulah ekstrim. Masalah itu muncul dari ahli bidah, ahli ahwa. Berarti yang ekstrim adalah ahli bidah wa ahwa. La haula wa la quwwata illa billah. Ini fadhil Islam, keutamaan Islam adalah keutamaannya jelas ya. Keutamaannya dari sini jelas sekali Islam ini. Sesuatu yang sudah jelas Islam ini dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara sholat, tinggal ikuti cara sholatnya Nabi. Bicara sholawat, tinggal ikuti cara sholawatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bicara zakat, bicara haji, lihat, bicara puasa, bicara seluruh ibadah. Lihat, ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Mudah. Sampai jam berapa nih? Setengah empat asarnya. Ya. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu pernah diajarkan doa menjelang tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Al-Bara, Mu'adz ibn Jabal, wallahu a'lam bissawab, dan salat Al-Bara. Diajarkan doa, kata Nabi, "Idza awaita ila firasyik," kalau kamu mendekat tempat tidurmu, "Qul," maka ucapkanlah, "Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. La manja wa la manja minka illa ilaih wa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta idha mitta mitta ala al-fitrah." Kalimat terakhir, "Wa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta." Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, ya Allah, dan kepada nabimu yang engkau utus. Sahabat ini, sahabat yang mulia ini, mengganti satu kalimat terakhir Nabi diganti menjadi Rasul, diganti oleh sahabat ini menjadi wa rasulika alladhi arsalta. Orang yang mengukur kebaikan dengan akal dan perasaannya, maka akan menyatakan ini lebih baik, ini lebih bagus, lebih menghormati Nabi. Kenapa? Karena Rasul itu lebih tinggi tingkatannya dibanding Nabi. Rasul diberikan risalah khusus oleh Allah, sementara Nabi hanya mengikuti risalah Rasul sebelumnya. Bagus. Bagus. Kalau kita bicara akal, barangkali ada akalnya menyatakan bagus. Bicara perasaan, mungkin menyatakan, wah, sahabat ini lebih memuliakan Nabi. Nah, tetapi ketika Nabi SAW mendengar sahabat ini mengulang-ulang sahabat ini dengan kalimat wa rasulika alladhi arsalta, Nabi mengingkarinya. La, wa nabiyika alladhi arsalta. Tidak. Tetap wa nabiyika alladhi arsalta. Padahal kalimat pendek. Diingkari. Menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap baik bukan ukuran akal, bukan ukuran perasaan, tapi ukuran dalil. Contoh dari Nabi. Nah, kalau semua dari syariat ini, Islam ini, bisa kita istihsan menganggap-anggap baik, boleh bebas orang menganggap-anggap baik, merubah-rubah, menambah-nambah, maka agama ini setiap saat bisa berubah. Orang akan bersepakat, ya, orang akan bersepakat Ramadan kan 29 atau 30 hari. Bagaimana kalau gini sajalah, setiap bulan saja 3 hari 3 hari, ya, kan juga bisa 30. Teori akal mana yang dipakai? Perasaan mana yang mau dipakai? Nah, kalau mau istihsan, sholat subuh dingin, ngantuk, apalagi kalau pengantin baru, ya, hujan, ini saja gimana nih, musyawarah mufakat, gimana kalau aja sholat subuh ditaruh waktunya jam 8? Perasaan siapa yang mau dipakai, akal siapa yang mau dipakai? Ahlul bid'ah siapapun, ahlul bid'ah siapapun yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan siapapun, pasti akan mengingkarinya. Pasti akan mengingkari. Anda boleh ngebrak meja, Jangan coba-coba mau merubah waktu sholat subuh. Baik. Jangan coba-coba mau merubah waktu puasa Ramadan. Jangan coba-coba tempat haji mau dipindah ke bawah lain. Marah. Kenapa mereka bisa marah? Kenapa mereka marah? Kenapa dalam urusan ini mereka marah, dalam urusan yang lain ibadah dari agama ini, syariat agama ini mereka tidak marah? Naam. La haula wala quwwata illa billah. Ini ya. Makanya dikatakan dalam risalah Syekh Fauzan hafizahullah taala menunjukkan tidak adilnya mereka. Tidak adil. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini fadlul Islam, keutamaan Islam, sesuatu yang sangat mudah. Amalkan Islam ini sebagaimana yang dibawa oleh Nabi, mudah. Inna dina yusrun. Apa lagi? Sesungguhnya agama ini mudah. Sangat mudah. Sesuatu yang sangat mudah. Bicara salawat. Salawat yang paling diajarkan oleh Nabi yang terbaik, salawat Ibrahimiyah. Yang kita baca dalam salat kita. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang paling panjang yang Nabi ajarkan. Ya, ini terbaik sudah. Karena ini yang Nabi ajarkan. Karena ini yang Nabi ajarkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi berbicara kebaikan, kata Nabi, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah perintahkan. Artinya apa? Artinya apa? Sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tidak amalkan, berarti itu pun sunnah. Sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Sunnah yang ditinggalkan, maka ditinggalkan pula. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Seorang salat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat dilihat oleh Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Salat sunnah 2 rakaat, nambah lagi, dikasih isyarah oleh imam, dengan dikasih isyarah dengan batu kecil. Setelah itu orang ini datang kepada imam. Ya imam, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadzab saya karena salat saya? Kata imam, tidak, Allah tidak mengadzab kamu karena salat kamu, tetapi Allah akan mengadzab kamu karena penyelisihan kamu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa asalnya ibadah ketika tidak sesuai dengan cara, tidak sesuai dengan jumlah, waktu, tempat, ya, yang disyariatkan, maka berubah menjadi bid'ah. Tidak ada yang mengingkari bacaan Al-Quran. Maka Al-Quran ibadah. Tetapi ketika bacaan Al-Quran itu dibaca di kuburan, ya, ketika baca Al-Quran itu dibaca pengkhususan pada malam-malam tertentu, waktu tertentu, nanti jam 12 malam, malam Jumat, baru baca surah Yasin. Kalau sudah sampai pada ayat ini ulang-ulang sekian kali, maka kalau ada orang mendekati kamu, maka dia akan terlempar. Jangan nanya ayat yang keberapa, Pak Ustaz. Nanti ada yang lagi ngamalin. Oh. Hah? Hati-hati. Tidak hanya mengingkari. Nah, apa namanya? Bernazar kalau untuk Allah Subhanahu wa taala nazar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengingkari. Tetapi ketika nazar itu di kuburan, untuk penghuni kuburan dan sebagainya, ini syirik dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada yang mengingkari bahwa salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa bersalawat kepada Nabi? Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat padanya. Nah, tidak ada yang mengingkari salawat adalah ibadah, tetapi ketika salawat itu melampaui batas. Seperti salawat nariyah, salawat fatih, salawat dalam barzanji, di ba'iyah, yang melampaui batas, maka itulah yang diingkari. Salawat-salawat yang melampaui batas itu sampai hak Allah, sifat rububiyah Allah, sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alaihi wa sallam al-uqa wa tantariju bil-qura wa tuqdadu il-hawa'id wa tunaru bil-raghaib wa tuskal ghamam dan seterusnya itu yang sering dibaca oleh siapa tuh? Hah? Pura-pura anda tahu lagi. Nah, Nur Muhammad Maulana itu ya, setiap jamaah itu bacaannya aja salah-salah. Saya pernah ketemu tuh, masya Allah. Ada Allah pertemukan saya di atas pesawat. Anak bilang sama itu samping saya duduk. Ustaz Ahsan paling bagus asal belajar Quran dulu. Sebelum begitu perjalanan ke Surabaya. Ahsan Ustaz antum belajar baca Quran dulu. Noleh oke. Tak mau lagi noleh sama saya. Bacaannya salah-salah tuh. Itu saja dia baca, coba kita terjemahkan. Dan Allahumma salli salatan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallihi al-uqab. Ya Allah, bersalawat Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka segala sesuatu yang terbuhun. Wa tantariju bil-qura, membahagiakan semua yang kesulitan. Wa tuqdadi al-hawa'id, memberikan semua kebutuhan-kebutuhan. Siapa hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi kita. Wa tanaru bil-raghaib wa tuskal ghamam dan sebagainya. La ilaha illallah. Salawat syirik. Nah. Ya. Makanya kalau ada pengajiannya di sini jangan ikut ya. Nah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Katanya orang Kolaka atau orang Makassar itu. Nah. Bismillah. Dan seterusnya. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini paham dari Islam. Bicara tentang keutamaan Islam berarti Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bicara fadl Islam, keutamaan Islam, Islam yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Masallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah sekalian, banyak sekali contoh-contoh di mana Nabi kita mengingkari amalan-amalan para sahabat atau keinginan para sahabat. Yang tentunya mereka para sahabat menginginkan itu kebaikan dengan itu. Seperti tiga orang sahabat, beberapa orang sahabat datang kepada Aisyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Nabi. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah, kemudian mereka mengatakan aina nahnu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum taqallu. Di mana kita ini dibanding Nabi? Seolah-olah mereka menganggap rendah ringan amalan mereka. Amalan-amalan itu. Akhirnya mereka, di antara mereka ada yang berjanji mau membujang, tidak mau menikah supaya waktu mereka fokus ibadah. Di antara mereka ada yang mau puasa terus-menerus, tidak mau buka, tidak mau nang. Di antara mereka ada yang mau sholat malam terus menerus tidak mau tidur. Nabi dengarkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menyatakan antum kultum kada wa kada, kalian kah yang mengucapkan ini dan ini, ini dan itu? Tawallahi ini attaqun indallah, demi Allah saya adalah orang yang paling bertakwa dibanding kalian di sisi Allah. Lakin tetapi saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam asum wa aftir, saya puasa, saya juga tidak puasa. Aqum wa anam, saya tidur, saya juga bangun malam. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita-wanita. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku maka dia tidak termasuk dariku. Nah, la haula wa la quwwata illa billah. Pengingkaran seorang sahabat yang berdiri di bawah terik matahari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah, melihat sahabat tersebut di luar berdiri di bawah terik matahari, kemudian ditanya oleh Nabi tentang siapa pula, kenapa berbuat seperti itu. Maka para sahabat pun menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ingin dengan itu kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan para sahabat untuk memerintahkan orang tersebut untuk meninggalkan amalannya, naam, dan seterusnya. Hakikat. Sallallahu Alaihi Wasallam wa jadi sebabnya juga begitu. Kalau sebabnya menyelisihi sebab yang disyariatkan, ataukah jenisnya, ataukah kadarnya. Nah, bacaan Al-Quran tetapi ini ayat diulang-ulang terus, jumlah tertentu, kemudian diyakini padilahnya, padilah tertentu, ataukah caranya. Ya, ketika mengucapkan la ilaha illallah, ada juga cara mengucapkan la ilaha illallah dengan tarikan nafas tertentu. Nah, la ilaha illallah dengan tarik nafas ke atas, kemudian illallahnya tarik kanan kiri, nafas dibuang. Ada. Ataukah dengan membagi, ada dibagi dua kelompok, zikir la ilaha illallah, di sini ucapkan la ilaha illallah, di sini jawab illallah, di sini la ilaha, di sini jawab illallah, di sini mengucapkan tidak ada sesembahan yang hak, di sini tetapkan kecuali Allah. Sini kafir, sini muslim. Nah, ada. Nah, Rasulullah SAW. Ataukah waktu dan tempat berbeda dengan apa yang waktu dan tempat yang Allah syariatkan? Sudah masuk belum? Hah? Habis isya, habis isya terus nih. Nah, kayaknya sampai isya nih. Ya, nyebut isya terus. Jadi yang kedua, pondasinya agama ini, nah, bangunan agama ini adalah mutabaah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mutabaah. Banyak sekali dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk tunduk dan taat kepada Nabi. Amayyuti'il Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Semuanya itu menunjukkan bahwa agama Islam sempurna. Perintah untuk taat kepada Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kebaikan yang ada pada Rasulullah, ibadah yang ada pada Rasulullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sempurna. Tinggal ditaati. Inilah keutamaan Islam. Ya. Maka mustahil dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz mustahil Allah perintahkan untuk umat ini untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau pertama bahwasanya syariat ini tidak terjaga. Mustahil tidak terjaga. Yang kedua, tidak sempurna. Tidak mungkin. Pasti telah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqallibini idha kuntu ana fi kitabillah di zahiri anhu. Langit mana yang mampu menaikiku, bumi mana yang bisa menopangku apabila aku berbicara dalam urusan agama Allah tanpa ilmu. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini ayat pamungkas terakhir yang Allah turunkan. Cukup bagi kita umat Islam memegang erat prinsip keutamaan Islam ini sempurna. Telah sempurna. Nah. Artinya, kalau berbicara telah sempurna apa yang Nabi bawa, gak usah mengoleh kepada Nabi-Nabi terdahulu untuk dibanding-bandingkan. Tidak usah. Tidak usah berbicara, wah itu kan pada masa Nabi Khidir, pada masa Nabi Musa, begini dan begini. Tidak usah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kepada Umar, Abu Tahawikuna Ibn Al-Khattah, Tawallahi lakana Musa, hayyan mawati'au illa tiba'i. Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada peluang bagi Nabi Musa kecuali menjadi pengikutku, kata Nabi. Tidak ada peluang. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Ila kaum muslimin a'azakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ba'dal 'ashr kita lanjutkan. Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All